Musasa halaman 62 Matan Al-Khamis Al-Mutawatirat. Thank you. Ini lagi ikut mendandai untuk perbandingan Mbak Tajiridia ikut yang tak hukum bukan yang tak hukum yang tak kalun ini batai batai tak perlu interview batai tak hukum bukan batai yang interview mandung batai jadinya perbedaan baju dekat ini antara sama dengan mutawatir beda karena di situ orang pun berpegah satu berita tapi dari berita orangnya perlu menghasilkan ini waral mahsus di belakang daripada yang mahsusnya yang mahsus ini apa masmu adalah suara yang menceritakan tentang wujud Mekah yang karino itu dalam filmnya itu dia terima sudah orang yang dipegang yang terima sempat kena mengenai ada filmnya itu maka ditular jadi yang ilmenya suara al-maksud jadi bukan maksud yang maksud cuma suara karena tidak ada bagi isi kecuali bahwa di dunia ia akan suara turun berkabar dengan wujud Mekah yang karino kan wujud Mekah suara turun berkah yang Mekah ini yang maksud adapun hukum dengan betulnya kabar maka dianya itu bagi akal dia karino tak bawa suara yang berkah yang Mekah nya suaranya maksud biasa sama tetapi untuk membenarkan beritanya yang diserah kepada akal wa alatuhu sama alat akal dalam membenarkan adalah sama dan kan semata-mata sama tetapi mulang-ulang cima lelega dengar jadi tanpa beritanya tak dengar berulang kali yang baru oleh akal hukum berarti nyawa adanya kami lihat tahu juga mungkin anak-anak ini yang tiga mendapatkan berita pun dah boleh lebih menentang itu itulah Allah ini semua maka lebih rumah semua makalnya saya berarti itu ya kan ini yang kun dihukum ni akal dengan tawatur walayan hasirul ada tu mungkin boleh lah ini yang ada di dan tidak terhasarlah bilangan yang dibuat dia bagi ini pada alaman adatnya sangat terhasar anda dapat tu maksudnya itu ini pada orang yang berkhabar untuk menghasilkan tawatur yang adanya sangat terhasar bukan pulut bukan wabliu nanti yang bergantung dari kondisi burung begak dan barang yang tak begak karena berita yang kudra burung begak kayak gini nah berita kudra burung begak nah lebih lah memang katanya ada berat tapi senyum yang kal kudra burung begak nah betul lah hanya nah bergantung burung lah kadang-kadang kudra burung yang lagi nyan begak nah dapat hilang itu yang buat drone yang ini kata berarti jadi anak berhasa hanya takkan bahwa buat drone yang tak menghasilkan dawat tu anak berhasa ada yang dibuat jadi main pada saat ini tak ada tergantung pada kondisi ulun dan berita paman takkan lupa asal dari dan siman yang ditaklif berat drone yang nyaman akan berhasar demikian adat sekian adat menurut maka dia nyaman di syafatin yang melampaui batas tak berat hal jadi begini dia berat adat tak melampaui kita ya sang memang hanya menang kalau sang makan dekrik dia berbuat medung-medung yang berundung-undung pedung enam pun nalang dia kenyang tu kau ibu mandu jerah. Jadi terubah anda teratur, bumudum, badum anda teraturnya. Sekian, menang, bumudum, berjelah-jelah. Padahal, ada yang hendir tak berjelah, haitin jelah, hendir tak berjelah, hendir tak berjelah, yang salah. Kerana mana pula berjelah anda teratur. Mengerti sabuh berjelah, pula dia berjelah, banyak mana yakin juga jerah. Bila turun ke yakin ni, apa yakin, tak berjelah, dah mana yakin, apa yakin ni. Jadi dapat sahaja berhenti, menjara dapat sahaja berhenti. Ini temennya, menurut berhubungan, menurut berita, nak berita, menurut berhubungan, dapat tengok. Ini berita kiamat 2012, di mana ramai kau muka. Menghenti ini kan? Tengoknya. Nak ikin juga memangnya. Ini menurut berita, menurut berhubungan. Cuman, kita nyona bahwa dia pun apa yang kuat terus lah orang ada sahabat tu. Yang mana ni? Paling kurang adat yang dapat menghasilkan yakin pun paling kurang. Mana ni hidupnya hasil yakin pun paling kurang. Yang pun tergantung kurang dan berita lah. Kadang-kadang dengan kuat sana. Jadi kan mana mendapat kuat kuatnya nak saya kapur ke hasil dapat tu kan. Hanya dia kuat lah yang mendapat. Mesti pendapat yang bekas kuat maksudnya menyokar berdoa yang pasti kaya gini yang ada kuat depan ini yang lain tapi menyebutkan paling kurang baru bisa hasil tawasur kurang paling kurang tergantung kepada kasus dan kurang yang tak kuat depan ini jadi kurang ini bukan mana saja saya kapsulkan ada tawasur yang betul yang gila ini jadi tentang apa yang ada ini yang ada ini. Jadi mandakan lepas yang cukup berat terus dia asar terhadap tawadun yang tidak melampaui melampaui batas. Sebab dari umumu yang bukan putera ini. Bahwa tetapi dia hanya ada itu lagi mula ulang pada tajribah. Kenapa menjalabah terikut ke dasar berulang-ulang baru menghasilkan yakin yang baru ulang hasil yakin. Ini kan nanti itu menurut jadi ambil. Nah kejadian kan di monggo tapi mendang kebetulan, mendaikin kebetulan. Dan itu kan di monggo kejadian lagi nya. Tapi karena yakin dalam tanya bahawa yang adalah jika penyebab sesuatu ini jadi sebab belum saya yakin. Sedangkan kejadian wadena a nabi belum lo. Berarti saja rubah tu mana dibatasi dengan ada kedunggo kejadian. Menantinya. Jadi menang perbandingan ini. Sebagaimana pada gajah rubah hanya dibatasi kadar mula ulang ini tergantung pada kejadian menancit pada tawatur hanya dibatasi jumlah ulang yang kita walikulli maratin dan sabit bagi tiap satu kali daripada gajah rubah itu syahadah yang lain bukti yang lain untuk membenarkan kejadiannya kejadian pun gajah rubahnya pulih. Yang memang ubat yang gara-garanya pulih. Kita ada yang banyak sikit. Ada dia pulih upi ya. Upi roh tu rutin pun. Jadi dia upi pulih dia lagi oleh. Tinggal menang lah dia kata upi oleh. Dia nanti pulih dah. Pulih gara-gara upinya. Tak menang dah. Eh bahkan nak buat yang kau kata tunggu gara-gara upinya. Jadi lah menengok. Tapi tanya. Tapi tanya. Aku kata tapi tanya. Tapi tanya. Yakin kau. Jadi lah sebenarnya. Keberatannya berat juga yakin. Jadi tergantung pada kejadian jumlahnya. Tapi setiap kali terjadi saja ubah yang sebagai bukti yang lain untuk membenarkan bahwa sihnya jadi sebab pada musafarnya. Ila ayat wali wa tanu iman hingga bahwa membalik ilatan ini. Jadi yang dasar di mengatakan sangkaan sehingga wajah kejadian berulang kali walau itu biwaki dah hana itu pula orangnya dengan mata pajan yang dan juga yakinnya pajan nanti kan kita yang belum nanti dia ni yang kejadian ni yang orangnya yakin tak cara ni cukup kuat dan pajan pula yakin pajan pun boleh dan pajan pula fakadah lika tawatur maka menaji tawatur jadi tawaturnya pun bukan di seluruh dunia ini dia yang penting bukan diurung na ilom kagumju bukan diurung na ilom

Karena sabo wujud yang hana sambung menalam, hana mumpati dicamongkan di luar kan yang sahih. Yang kedua pasti dalam, bukan ruang dalamnya. Buat itu nanti deh yang hana lain, yang layar kasih ani. Jadi yang kedua dalam, yang kedua ini luar kan dalam. Hai demo, mutasilkan memasilkan hai demo. Makanya mustahil sun waham. Wa anna isbat asyik ma'al fasa' bi'anan jihad. Dan sesungguh mengisbatkan sesuatu beserta fasa' dengan buah sembuh jihad yang enam sunyi daripadanya sesuatu, itu pun mustahil. Nah, sabuk syik yang syiknya hanya jihad yang enam wiyaka dunungkan yang hidup lakai, yang hidup dah waham, berangkal dalam waham. Lah waham hanya terima matanya, yang hukum waham hanya matanya. Karena bahwa syekh yang wujud wujud isyarat yang dihukum oleh waham. Syekh yang wujud mutasilkan, mempasilkan, kharifkan, dasilkan dengan alam mustahil, yang hukum waham. Mengisbatkan sesuatu beserta tak nafi jihad yang enam mustahil, yang hukum waham. Wahada amal kuat yang bisa dikil awsat minat jimat. Ini adalah tugas daripada satu kekuatan yang ada dalam rongga tengah daripada otak. Jadi rongga tengah daripada otak ini yang dikenal waham. Jadi kerja ini kelihatan yang pun nabi ada yang punya nama diintanya. Waktu sama wahmiya dinamakan kekuatan pada rongga tengah daripada otaknya akan kekuatan wahmiya. Sya'nuha yang sya'annya wahmiyah adalah mulazamah maksusat dan mutaba'ahnya maksusat dan tasarruf padanya maksusat. Emang yang fungsi beda pedalanya. Fungsi dan kemampuan daripada wahmiyah ini dengan negara. Yang pertama mulazamah maksusat. Hanya terpisah daripada yang maksus, yang ikankal yang maksus negara. Dan mutaba'ah mengikuti maksusat dan tasarruf padanya maksusat. Tetap hati ini itu tidak boleh keluar daripada maksusat. Ini namanya kekuatan wahmiyah. Fa kullu ma la yakunu ala wisil maksusat, maka titik barang yang tidak ada yang nyebarang di atas sesuai maksusat. Maksusat alati yang dimajinak-jinak ianya wahmiyah akannya maksusat, maka tidaklah pada tabiatnya wahmiyah kecuali merasa tinggi daripadanya dan ingkarnya. Anda terima? Hanya terimaunya, hanya terimaunya. Ata yang di luar maksusat tak cerdas, hanya terimaunya. Mana maklum juga yang ada di sana. Dek ini punya juga kaedah hidup yang di luar tanya pelajari kan, dan terimaunya. Juga sama hukum di luar kaedah yang kena awal tanya, mana terimaunya. Hanya alam kaedah yang tanya oleh dirinya. Itu berataan. Di wahmiyah lagunya, wahmiyah. Sebab wahmiyahnya hanya ke ata yang ditangkap oleh indera yang tanya yang lahir. Disimpan dalam wahmiyah, kemudian kekuatan kotak katik pada wahmiyahnya ada. Tapi juga ada di luarnya, nah itu hanya simong. Itu bukan hanya simong yang kaya itu, hanya simong itu kekuatan wahab yang kaya, yang tak banyu. Ayo lah kaya, tak kaya buah itu. Kaya mata anak, tak kaya buah kaya. Yang waham, lah wahamnya itu. Wa min hadzal qabil, termasuk daripada ini pihak loh yang hanya memang liwaham itu disebut tabiat daripada kun sifail watra itu tidak ada di belakang alam itu kosong dan tidak penuh di luar daripada alam kosong kan penuh kan ya nah tadi ya nah tadi paham ki nah kana ka kan yang ketiga kaya liwaham di luar daripada alam. Aja nyonya dengan umo arto puna umo bumi dia dengan alami na planet na bulu na bintang na matahari itu satu muran berpuluh gede apa lagi madu na kursi na arah dia pun lah nanya tidak terima dan enak ni. Yang kita tajak ayu waktu ni, dia bina ke sini. Anak babi, cuba sini. Anak babi cuba sini. Mereka tadi ni anak babi. Kosong, yang mana tu pun ada lagi yang antara dua apa benda yang hana sakuna disini kosong. Yang hana sakuna ini tadi hana kosong. Intinya kosong-kosong tadi mau coplu. Mana ini adalah kosong. Nah ini puno. Puno ini kan gak ada nisbah pada binanya. Yang hana binanya hana sakuna. Hana sakuna. Pada hana sakuna hana sakuna kosong. Kosong dan puno punya muka belah. Ketika puno gadah kosong, ketika kosong gadah puno. Puno macam mana akan puno sesuatu? Puno dikenali benar bakar kan? Puno benar bakar. Jadi benar bakar yang umum irfanannya kosong. Adapun puno mau darah, yang berlaku je puno je kosong je pun dalam dunia. Bandua itu umum. Tapi di luar daripada ini mengenali bakar, puno pun kosong. Mungkin yang kamu lupa tanya ini, kenapa yang manusia pernah bertahan itu? Antara tanya miliknya, antara tanya menawan, antara tanya bumbung langit, mana antara-antara milikan puno? Kosong. Maka waham katanya, kosong dan puno hanya sini. Tapi di luar daripada alam yang menentu. Di luar daripada alam, itu kalau gue nak ikut darah, belalinya nak darah, nak berarti ada di dalam alam atau malam. Waktu halal, no, kan? Dan waktu yang ada lain, itu kita tinggi umatan. Waktu yang dari kedina udara, berarti udaranya makhluk alam atau di luarnya itu kan? Di luarnya yang menarik udara hanya punanya berkaitan dengan kosong pun masuk, kosong kan masuk kan? La mala, wala mala, punah kan kosong itu. Yang ini waham mana itu nama? Bukan itu nama waham, karena waham ube yang kau ube yang diperdapat dari matanya yang maksudnya kan punah kosong. Maka tidak buka. Nah daerah yang kan puno kan kosong, gahan tu waham tu. Karena aku gak waham tak yang kan kuasa tu. Nah lain yang di nakal tu. Di pula mangkal tu. Di mangkal je tu nakal. Tapi je. Di waham yang dah wadi. Karena dulu yang kawan tu. Ini kan nampak betah ya. I know. Palak, taran, tauro. Yang tapi mendung yang putar. Tapi mendung yang buah yang ni. Betul barangnya, pada kerja barangnya itu dia kerja. Ini kan hari, malam hari, hari, hari langit tu yang kabin langit kaya dalam apa? Dan tu yang pulau. Yang hari kosong kon, puno mikot. Yang termasuk adalah mata hari itu mengliwaham pada hari dan yang nyawon. Dan sebagian daripada ini pihak itu dihitung tak pihak daripada kabar yang kun. Tidak ada di belakang alam itu kala dan tidak ada mata kosong pun punuh bikot. Wahatani fadiyatani wahmiyatani kalibatani. Ini dua buah fadiyah yang wahmiyah dan yang kalibah. Kalibah pada waham, bukan kalibah pada wahmiyah. Dua buah fadiyah wahmiyah kalibah. Mio pada wahmiyah yang boleh kan? Tapi mio akliyah kalibah. Ini dua buah fadiyah wahmiyah kalibah. Munyo akliyah sadika cuma digunakan untuk betul katanya. Tapi pada waham itu kadiah sulit. Wal ula minhuma kadiah yang pertama daripada dua buah kadiah dianyo rubama wa ka'araka jinsu bidalbiya. Kadang-kadang jatuh terjadi bagi kita oleh menjinak-jinak dengan kesulitnya. Kita kesulit kadang katanya. Bahkan karena le memarasah getar bagi dalil-dalil ahli yang diwajibkan bagi mengisbatkan wujudnya kutulis kalian wahmiyahnya. Adalah dihukum li wahamnya. Adalah yang dihukum li wahamnya mampu dah kutulis kadang-kadang. Banyak-banyak pun li waham baik salah adanya nilai. Terguna. Bahawa si yang wujud mungkin untuk disyarahkan. Nyatanya dia tak betul dia tanya. Yang ada betul di bawah ham, nyatanya dia tak betul. Atau yang mustahil pada betul di bawah ham, mustahil. Katanya dia tak betul yang mana-mana. Jadi, kadang-kadang terjadi berkata oleh menyenak-nyenak dengan kesulitnya apa dia. Karena dia memalasah kata bagi dalil-dalil ahli yang diwajib bagi mengisbatkan wujud yang tidak ya pada jihad. Mio kabeh maka lu tak sedikit dengan dalil nakli na wujud yang kena jihad. Yang katanya akan ada mewujud. jeda adanya. Ini dari mulai dari Nabi dan kita contoh-contoh yang sehingga ada hukum bahwa nah sesuatu yang kena jihad. Dan itu ada kota yang dimukai menjah di suaranya sampai kan? Nampak suaranya tapi nampak darah. Yang mana misi perbandingan kan? Itu menalam kalau kejadian dari Allah. Nah sesuatu yang kena jihad. Berarti juga katanya. Jadi kalau waham mana yang dimukai no? Tetapi akal kerana akan dihukum adanya jirna. Wasaniya. Yang kedua, ada yang kedua masalah tidak ada kosong dan tidak ada malah kuno. Kuno kan kosong kan. Kadang-kadang hana ini kata menjinak-jinak dengan kusulitnya kalian. Ini tanda putahkan. Ada wahamnya. Waham dia kena pi pun. Tanda kusulit kalian wahmiyahnya yang kadang-kadang kuan mesin. Bahkan karena di memarasah mereka bagi dalil-dalilnya. Dalil ini hana kata rumpuk. Hingga kusulit batas nafiyatannya. Wajah tak amalkan, dan apabila kita tak amal, niscaya kita tak puas. Sesungguh barang yang diingkar akannya barang li waham. Panik diingkarnya daripada penafi khalak dan malak. Itu tidak mungkin. Atau yang diingkar li wahamnya hanya mungkin. Ma angkarahul waham. Barang yang diingkar akannya barang oleh waham. Panik barangan daripada penafi khalak dan malak. Kerana yang diingkar oleh waham, yang Nabi Ibn Wahan juga. Waham benar rebong, kan? Menurut waham, menyatakan kosong kuno. Menyatakan kuno kosong. Sedangkan, berarti menyatakan Nabi Ibn Wahan diingkar. Yang diingkar wahamnya tidak mungkin, tidak mungkin. Maka, karena salah batil. Kosong, yang batil dengan dua dengan beberapa burhan yang kafi. Karena tidak ada makna baginya salah. Karena makna baginya kosong. Kosong itu tidak ada benda di antara dua benda yang mana-mana kosong. Sedangkan yang belahati alam di luarnya memang hanya sepuluh hari ilinya. Jadi hanya kosong, bukan kosong. Wal malam bukan nahi menyewa malam, menyewa kuno, bukan nahi. Nah baca, menyewa kuno, ina kuno. Kuno, menyewa kuno, saya cuduk, menyewa kuno. Ini ada kuno, menyewa kuno, nah baca, saya kuno. Biar dia latihan kabinan dengan dalil-dalil kami yang dinyok kabinan. Karena mustahil wujud jisim yang tidak ada nihayah baginya jisim. Jadi benda na berarti di luar alamnya na benda. Na benda tadi bendanya na nabi habis. Nabi habis. Ngomong sebegini. Dia kan nabi habis. Oleh nabi yang darinya pula. Masalah juga pertanyaan. Wajah sabda hadan ilasani dan apabila subuhlah ini dua buah asal, niscaya diketahuikan semuanya pekerjaan tidak ada halak dan tidak ada malak di belakang alam. Ini kesimpulan. Kemudian di luar alam, di habis alam mendung. Yang berikutnya hana rasuna. Kuasa hana rasuna kuasa untuk nombor. Wahdi sabda ya, ini kebesar. Wahadil kadaya ma'ana wahmiyah fahiyah bin nasi laya kamaya tuhan dan waliyah. Jadi segala kadiyah-kadiyah kanyo beserta sebenarnya kadiyah itu kadiyah wahmiyah. Maka dianya itu pada jiwa kanyo tidak berbeda daripada awaliyah yang kadiyah. Jadi antara wahmiyah dan awaliyah kadang-kadang harus tercabuk sebenarnya. Ibunnya wahmiyah itu waham sebenarnya. Tapi nama awaliyah. Kan kadiyah awaliyah yang berada di alam kuat. Kosong. Kenapa pilih? Kenapa pilih? Kotor ini. Pada ada hukum, padahal memang yang yakin. Padahal yang waham. Tapi karena memang hanya membacut dalam akal katanya untuk menerima sebaliknya, sehingga seakan-akan dia yakin. Kami itu tak nak memasak lagi ni boleh. Dia memangnya bumuh, dia langit, dia pulang, dia pulang, dia kapin, dia pulang, kan kotor dia boleh. Yakin, yakin tak kan? Jadi miliar kita kan nama sekali ke awaliyah kan? Sehingga wahmiyah ini seakan-akan awaliyah begitunya. Kebetulan wahmiyah kan ada alam jura. Sedangkan yang awaliyah pasti betul itu ada jura, ada pun tak. yang tua yang Nabi pegahkan dan ada tinggi kan yang awal ya kalau pegah dan ada tinggi dan pasti betul nyong salah tapi kita ni masam yang dia pasti betul menarang nyong yang hidup masalah sehingga anak kita bedakan antara wahiyah dengan awaliyah dan fasiyah. Yusil kengata tidak ada langkah khas pada 24 yang awaliyah yang awaliyah nanti yang wahiyah pada wahiyah nanti yang wahiyah tangkau ini yang awaliyah man kunapi kosong man kuno-kuno hanya lebih tak tahu kena yang dia nak awaliyah si berainya awaliyah yang awaliyah hingga dia dah kira memandu awaliyah misil kengata yang misil ku awaliyah yang tak iya misil kengata tidak ada alam yang sakat itu pada 24 bal misridu bihi awal al-hidra tetapi di jumpu ya seorang dirinya pada awal al-hidra dipunkan dari jumpu juga seorang menunggina pada 24 sebagaimana barang yang di jumpu ya dengan awaliyah yang al-hidrah dan titip tidaklah titip barang yang di isyhad ke dunia dengan barang oleh fitrah oleh kejadian bungkul secara kata dianya itu betul akan ada bungkulnya hanya betul itu kan kalau kita ini benar pakai benar video dari luar alam kosong itu tidak pula kan hanya betul itu kan hanya betul itu pula atau yang tahu kumpulkan madu hidup bihil fitrah fitrah dan kejadian dasar ada yang tahu kumpulkannya hanya sudah betul balik saja tetapi yang betul barang yang diidati dengannya di kekuatan akal pakar punya ada yang didalalah di akal betulnya yang betul jadi kon ada yang datang sejurih pun kon tahu dia itu yang betul ini hanya rendah Jauh sama yang dihukum ni akal, Oma dari buhul, kamu selamat kurah, Oma dari ini akal, limau yang telah disebutkan, yang berbeda itu. Yang betul salah satu dari limau, yang lima dari akalnya yang betul. Itu miakan bersumber dari ini juga. Wahari ilmati wahmiyat, ini segala wahmiyat, karena zahir tuliknya bagi jiwa, kecuali dengan dalil akli. Tapi wahmiyat, niat tiga pun sering hati, betul itu. Miakan dengan dalil akal, rabat, ini hampir boleh. Kemudian sesudah mengetahui dalil pula wadaluhna dalil-dalil akli untuk kutulih adanya kemudian sesudah mengetahui dalil pula han kuntung munazaah waham waham dekat di awal ni penting lah dalil akli kerana bukan salah tapi dia waham dekat di munazaah bal tanpa dari nizahnya tetapi kekal ianya waham dia itu nizahnya waham tetap kau ni ini nak mungkin bunuh kon kosong kon kon hai kan ada ni dah nanti kon yang mungkin jadi dawa atau terus dan di lakli menyatakan nabi banua wahab yang kedi paling kota maka dikatakan itu maka dengan apa dibedakan antaranya dan antara sadiqah antaranya dan antara yang betul sedangkan fitrah dikatakan dengan banua banua betul dia enggak ada pemilik. Wa maka rasul aman minha perbuatannya. Baik kulta, baik maja, bisa bainaha wa baina sadika. Dengan apa dibedakan antaranya dan antara sadika? Nya pun harus buat. Wahmiyah antara wahmiyah dan antara sadika. Oh, iya, benar pelit, nah. Pak Eja, sedangkan kejadian dasar di kapal dengan berdua, bilgur. Dan kapan hasil aman daripada nyawa dia? Beraman tak selesai nyawa di kod waham. Pak Alam, kalau lemu sesungguh ini, itu warapah. Ini warapah maknanya sesuatu yang handul-handul. Dia dah berat di roh yang jatuh pada warotah mana jika terus dalam hukum masalah yang anak penyelesaian saya berada di sini ya warotah ini sesuatu yang tidak ada penyelesaian mianya ini enggak akan ada selesai ini lama wawo tahu padanya di rumah jamaah Dia tahu dulu yang kamu mah menyelesaikan adanya. Dia membedakan adanya yang kahir dan kahir. Sebab mana berasa ada yang masalah ini. Sebagaimana awaliyat pun ada sering pulkan. Hei, draw itu mujud. Padahal ada kuat adanya. Hei, pun draw dekat ada yang draw, ada pun ada juga draw dengan. Yang mungkin memang draw itu mujud. Nah, ini nanti. Di belakang alam itu pun. Kau ini boleh. Ini agak berasa dah. Kerangkanya ada terkumpul ke ada buah juga. Ini yang berikan kebedaannya yang ada kehon juga. Yang lirik sarun yang kamu mampu. Ini masalah waratah. Masalah yang mana menjana penyelesaian. Oteka lagi nya. Pada sab satu. Maka juga sab satu di mereka itu. Sab satu kata namanya berhaikal kan. Bagian punya obat penting gambar kuda. Ini kuda. Tanya pada itu ini gambar udah itu kan ada rata yang telah besar juga semua lebih banyak berubah bukan yang menonjol yang kami ada kan kami yang gambar yang nak jadi waktu itu naik kebedaan ni juga tahu kalian apa-apa yang tanya pada itu dan bahan aku di bukan maka juga sah-sah mereka itu dan diingkar oleh mereka itu akan keadaan nazar dapat memperlihatkan begini. Karena dia pegang nazar dapat menghasilkan yakin naikin. Hai si, apabila waktu masyarakat di sebagian mereka itu jamaah tuntut keyakinan tidak mungkin. Tumija yakinnya dah mungkin, yakin ke mana? Baik, sebuah yakinnya. Wabalu kedekat bila dillah dan berkata mereka itu dengan mukafa'ah segala dalil-dalil. Yang sama nanti yang nam mukafa'ah dalil. Hai mana tak ada orang tadi ni di kendaki lagi ni dan dia di kendaki dia mandu tadi di kendaki yang sama yakin berarti jika ini mana yakin dia menentang dari tadi dia akan dari lebih kuat dia akan yakin dah yakin lebih kuat hanya kemudian sehingga diingkar diingkar keadaan nazar dapat memperlihatkan yakin dan dakwa oleh mereka itu akan keyakinan itulah dengan bapa'ah dari nali mampu nali siapa di kendaki yakin berarti yang lebih yang ada. Wapala wakum kenyur lain lau tidak ada keyakinan pula dengan mukafa'ah dalil-dalil. Jika mukafa'ah dalil pun hana yakin dia punya. Jika mukafa'ah dalil tak yakin dia punya hana. Bima wa'itan di mahal tawakku dengan lebih keterangan barang yang dianya pula pada mahal tawakku. Dalil yang juga pun yang jelas kait ini yang lau. Maka sebab kita anak di waratah untuk terbuka tutup daripada ini waratah ini hal yang hendak penyelesaian ya tarik ini satu ilan itu untuk dia akan satu ini yang banyak nak bahasa perlu kita tutup untuk penyelesaian membedakan negara awak dia dengan awak dia akan bertemunya pala ingat tali mobil jika hanya kamu bimbang ini dengannya. Saya kali pergi bayangan, kita bagi kalau tuan kamu tuan pokok tak wah, nanti juga cuma yang anak kamu bahas kamu beri faedah akan kata sekarang akan dua perjalan yang dapat kamu bantu dengannya keduanya jalan pada kutulik waham enak ada yang menjelaskan wahamnya kutulik ini cuma jalannya macam tak buka beji tak buka, beji tak buka nanti buka. Jadi kamu pegang macam nak dua perjalan yang dapat membantu bertanya dalam kusuli waham. Yang pertama jumali, secara jumlah. Wahwa dianya tarik yang pertama sesungguh gada hana gada ragu pada usul waham. Wahamnya na. Yang dapat di, na waham. Dan na kudrah dan na ime dan na irada. Nyawa yang terus hana ragu dia yang kalau pegah lagi kan anakan ada suku gada hana ragu pada wujud waham wahamnya wujud yang betul je kenyawa dia dan lagi ni ada pedih tak boleh dia orang dia tak kenyawa dia tak boleh dia boleh ingat nyawa nyawa je kalau pegah hana ragu pada hana hana betul dia tak bohong dia. Gata hana ragu pada wujud waham, wujud kudrah, ilmu dan irada. Dan ini segala sifat tidak ada yang sifat daripada nazariah. Ini bukan sifat yang nazari. darwina dengan walau mudah alal waham nasal waham la'akaranu. Dan jika didatangkan di atas waham akan diri waham suku diingkar dengan waham akan waham. Sekira Pak Waham katakan waham, waham akan ada penting waham. Rolaham dan tapi katakan waham ada penting. Cuman itu wahamnya ini yang waham. Sebab waham itu tempat menyimpan sesuatu yang lagi yang nama susah. Tak pegang sepa waham. Ini na waham. Wahamnya tak pegang. Cibandi di wahamnya ini. Wahamnya cibandi. Cibandi itu patah hidup itu yang. Ini yang penting. Di wahamnya itu yang penting waham. Yang ini yang pentingnya. Yang ini waham itu salah. Ini orang waham biasa itu salah. Bukti ini. Draw di nam itu yang penting. Wahana-hana perbandingan di luar yang itu mulu pada roh lagi mata di mana dari mata roh sehingga ada pegah kok nama mata di mana mata ini dari mata roh ini memang mata di mana dapat melihat pekan roh yang betul hana yang kok hana itu betul hana mata roh hana mata kok yang mana nak kira gini ini waham ini ya tanya untuk aku ini waham ya. Tapi kita datangkan kepada waham tentang waham, waham yang ketiga. Sebab draw ini di luar daripada yang rupak di draw itu. Maka hanya ketik. Tapi angka lagi nanya orang itu, waham yang nah. Paling tahu yang berpulahu sangka, wa mikdaran, wa lonan. Oh. Karenanya waham dituntut baginya akan sangka. Ya, samakan. Engkur. Nama tinggi ya, tinggi, tinggi jidina, kata di raya kena, warna jibat. Ini yang boleh waham. Kau tidak pegang bahawa waham, bahawa warna waham. Itu yang dikna panjangi bina raya, kita warna wahamnya. Mana mana wahamnya tidak punya warna, punya ukuran. Kenapa? Tapi dia tidak pegang bahawa waham, bahawa wahamnya, ya itu yang boleh iba ukuran ni. Pacar itu wajib bina raya ya dengan warna ni buah. Kehana, hana hana jadi raya awal yang mana pula. Pada nama ini, ku maka apabila hana berdapat dia hanya waham akannya kuno ukurannya. Nisya abahmu enggak dia akannya. Hana pedi, di hana wahamnya pedinya. Nyana pasti nana warna. Ai kagak nak dalam si jam, kagak dalam si dia iya punya si dia. Kau warna mana? Kau warna warna. Kau nuta, kau nuta na warnanya kau nuta waham. Hanya hanya mana? Warna pernah itu na dengan na dengan na ukuran na warna. Walau pelipati waham ayat amala zatul kubra. Dan kalau kita pilihkan akan waham. Adapun walau kalau tak waham, jika lu kata taklif akan waham, bahwa kita amal ianya waham akan zat kudrah dan ilmu dan irada. Ini saya sungguh kita suir ianya waham bagi dikit satu akan sabo kadar dan sabo kumpat yang berasi. Tapi kan bawa waham, tiba yang saya kudrah tiba, saya kudrah di buku bulat, di nuraya, di buku temeja. Pasti lagi anak yang buku kudrah. Karena benda yang waham adanya yang maksud dia hitamun oleh mata kiri bawah ham, kubah ni. Ululang kami, kubah kurahnya lah waham. Kita pegang itu nak kudrah. Kurungnya disebut kudrah. Kudrahnya kibat. Oh, kudrahnya raya banyak ikan. Hidup atau pada ikan. Jadi pasti lagi yang akan dibayang. Lasau wara di kulli wahidin kadran. Sungguh kita suir ianya waham bagi titik satu akan sabuk badan dan sabuk tempat yang terasi. Dan kalau ditakdirkan baginya waham akan ijtima ini segala sesuatu pada duduk yang satu atau pada jisim yang satu. Lafaz darah bangsa mutabikat. Sungguh ditakdir ianya waham akan sebahagiannya lebih-lebih dari sebahagian. Karena ini seterun berapet seolahnya itu takdir yang mimpin yang dilepaskan di hati mukanya. Apakah? Pokoknya putrahnya kalau putrah hati badainya irada itu ada moto musafat ini ilmu putrah irada musafat musafat benda lagi urung putri dijalan lebih hidung kah? Entah apa ni? Ini dah cek jalan, dah pergi ke jadar, duduk di lekrek, menang, di dinding. Jadi mana sepang di dinding. Tetap, imeduk di dinding. Maka, karena waham itu, mana pernah dirumpuk, nah barang yang tadabur. Maka akan dipegah lagi itu, ternyata pegah leboh yang sepat, mana dia lagi lekrek dia. Lebih menang. Mereka tak pegah, kata gedi tak pegah pada waham bahawa musafat ini segala sesuai pada jenduk yang satu atau pada jenduk yang satu. Ini dia sebuah ditaksir yang waham akan sebahagiannya itu intibak dari sebagian dari lapi. Karena usia turun rakyat dari taksir yang mesti yang menyesalkan yang tak semua dia kemuka, dari kerek taksir dan kemuka. Tetap dari kerek yang berpisah, cuma lebih lebih juga pasti. Dan hanya kuasa yang waham dia itu ijtihad ba'at dengan ba'at dengan sekaliannya. Yang ini bersatu hajim waham. Fainahu rupama dijahidul ajisam. Karena sesungguhnya waham kadang-kadang di musyahadah ia akan jisim dan di gadar ia akan jisim. Terbeda pada Allah. Mbak Atas itu benar terpisah-pisah. Terpisah antara benda itu benda. Paling-paling itu dia kerek dia ambil ini. Tapi kalau dia kerek ini tak pekah dia musafat putrah iradah dan rupanya ini. Ini istrimu oleh waham. Fayati fikuli saya ini. Maka dihukum oleh waham pada dikit dua usir dengan wasmu salah satu juga daripada keduanya berbeda pada wabah daripada yang lain. Karena mungkin bersatu pada wabah. Dekat terpisah-pisah katanya. Tarir yang kedua, dia tarir pertama. Tarir yang kedua dianya itu mi'yar pada salah satu daripada segala masalah. Dianya yang kedua bahwa kita yakin sesungguh sekalian qadiyah waham tidak ia itu boleh mendung. Qadiyah waham bukan mendung ini. Fainaha tuwafiqul aqlah. Karenanya qadiyah waham muwafaqah ia akan akal pada mustahil untuk syakras pada dua berupa. Itu sepakat ya. Ini adalah waham ya. Nah waham lagi nya. Dan menakal itu sepakat adanya. Bahwa tak berbunda tak syakras memimpin dua berupa. Badal nadimu bijamin ulumil handasiyah. Bahkan hanan dimunazaham diwaham pada sekalian ilmi-ilmi handasiyah dan hisabiyah dan barang yang diperdapatkan di sini. Waham menamankan ilmi handasiyah, ilmi ukur, ilmi mengukur barang ini mana? Mana menentang? Sebab yang kita ceritakan itu anak tadi. Kalau menceritakan ada satu bentuk benda yang ini, okey. Tetapi nah satu ruangan yang luas di sekian ke ilmi ukur. Jadi panjang kali lebar kali tinggi jumlahnya sekian. Yang anak menentang, anak menazam mengimini anda dia. Berarti oleh anak menentang kau betul, waham kau betul dalamnya, kalian wahmiyah betul. Dan bisa dia dua nama dua kuat, anak menentang wahamnya yang terbuka. Dua nama dua kuat yang sepekan dan walaupun dry dan kuni menuham mana ada yang ini sahabatnya. Dan barang yang diperdapatkan dari si ada diperdapatkan dari si yang menentang dengan waham. Ini tu bakal lagi kan? Kalau tidak ada, saya ingin baca yang putih, itu ada meja. Ini apa? Yang lagi yang benda itu mana? Jadi bumbu ukuran, bumbu warna, bumpa itu. Jadi main dragu bilisi sesuai dengan waham. Jadi teman-teman, waham bukan memandung sana. Karena main dragu bilisi betul. Dan dalam waham yang lagi nya. Kemudian hasil daripada kita dua nama dua bulat, yang pun sepakat dengan waham. Ada yang hasil daripada ilmu hadasiyah sepakat dengan waham, berarti waham bukan memenuhi kata. Wa inama tunazimu bima wara'al nususah. Dan nyatanya yang digunakan ahli waham pada barang yang ikut daripada nususah. Ini yang dawat ini. Di anaha, karenanya ma wara'al nususah itu adalah kuota maksul ghairil nususah bil nususah. Perumpamaan yang kuat nususah dengan nususah. Ada yang kuat nusus lagi yang nusus. Ini yang dimana karena aneh bingung akannya, aneh bingung lewaham akannya, kecuali dia itu seumpama susah. Sebab kita buka benda lainnya, bentuk dia harus membentuk lagi memang susah, bila-bila lewaham. Sedangkan adanya hanya bentuk. Hal lagi menurut, nah ada buah benda yang wujud, nah sesuatu yang wujud, tetapi kan tidak mempunyai pihak yang enam. Ya, yang aneh bingung. Ini tanya yang tak wala lewaham. Fahilatul Nabi pujara karena bimong li waham. Maka bermula hilang akal beserta waham pada bahwa dipujara yang waham dan sulitnya kapan-kapan dinazar ya pada tuan maksus bahwa dicok ianya akal akan mukadimah yakidia. Di mana cara aku nilai dicok mukadimah yakidia supaya dibantu akannya akal liwahan di akhirnya mukadimah yakidia. Jadi cok yang yakidia saja betul. Kacok ketemu-temu mukadimah yang yakidia supaya dasar-dasarnya sepakat antara waham dengan akal. Dan di atu ianya akal akannya kalia akan sebagai atu burhan aladhi yang tadi kamu sebut ikut bagi cakal-cakal yang mana ikut fa'inal wahma, maka sesungguh waham dibantu ia diatu sesungguh yakiniat apabila disusunkan seperti demikian ini adalah nafijah itu latin kamu sebut kamilah bila maknanya dimantu oleh waham bahwa kaliahnya bila kaliah kabudoy dan susunan di budoy maka nafijah di budoy ini berarti ini lewaham. Jadi untuk menegah sesuatu yang lewaham mana istimah bicara mukadimah yang yakiniah ya mukadimah yakiniah ya istimah lewaham makanya satu kata sikit lagi istimah lewaham maka dia waham terpaksa menerima walaupun anak pernah itu pun alamnya walaupun anak makruh pada waham senyum nah kejadian lagi nya pindih istimah. Dan bagaimana pada handasiyah? Handasiyahnya sepuluh ukuran ilmu yang mengukur pada judul dari mizana wahakiman bayanmu wabayan. Maka kata pendapat demikian akan menjadi mizan, menjadi cing dan sebagai hakim antaranya akal dan antaranya waham. Jadi ngenyang gitu, dengan juga susunan sebagai buah. Kaliah berkala ujok muka cuma yakiniah kemudian itu lagi bukan yang kena ikut yang kini hanya ke ukuran itu atau salah ini. Maka apabila dikatakan li waham fa'idha ra'al waham fa'zaba an kamuni natijah dari fa'sa'ada ala mufati madihi wa sa'ada ala sihati nabliha wa ala kongha natijah alimah anna dalika min kusurin kehidupan. Maka apabila dikalan liwahab yang sungguh umnya zarah dia lepuk anak ini terlanjur. Maka apabila dikalan liwahab yang sungguh terlanjur waham daripada terima natijah sabar dari terlanjur terima hanya terima angka boleh kalau terlanjur tak salah angkuh daripada menerima satu natijah tadi. Maknanya tertib kabudoy tapi natijah hanya dimanglah natijah sabar dalil yang sungguh kadi musa'adah kadi bantu oleh waham dia itu mukadimahnya maknanya mukadimah kaya dimang dan kadi dimang jamlah dia itu sah susunannya mukadimah dan dia itu keadaannya itu belum tu natijah bisa diketahuikan sesungguh demikian daripada kepada bagiannya daripada memperdapatkan di sini sesuatu yang keluar dari dalam susah. Ini mukadimah kat lima susunan akui betul tapi natijah anak petik yang beda sekarang ni petik ni yang mampu sekarang yang ketika ia menjual punya habis satu mukadimah yang sini ya kaki kat betul tapi natijah anak lima yang beda sekarang ni yang kedua kusur terjadi kekurangan pada tabiatnya waham daripada memperdapatkan misik-misik yang keluar di para manusia berarti punya pun ada manusia yang ingin berukur sekarang. Pakai sih bila kadar kasih mana minta. Pakai ini ada mamalilah fihi maka pemadali kata dengan ini kadar urayan maka sungguh sempurna itulah padanya itu tadi. Ini tak perlu wajah itu dikatakan itu nanti oleh kita lebih kurang dari itu. Allah.